إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin nar. Masyira ikhwani azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya maka amal-amal soleh bisa kita laksanakan dengan sesempurna mungkin. Kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa beribadah, tidak bisa salat, tidak bisa berinfak, tidak bisa beramal saleh. Laulallahu hadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di tengah-tengah beliau beratnya perjuangan bersama para sahabat di saat menghadapi pasukan Al-Ahzab, pasukan gabungan koalisi dari orang-orang kafir Quraisy dan sekitarnya. Maka Rasulullah SAW dengan para sahabat membuat khandaq, parit, sebagai sebuah siasat dari usulan sahabat yang mulia Salman Al-Farisi untuk bertahan, benteng pertahanan, bukanlah bangunan yang ke atas namun bikin parit, khandaq. Dikala kondisi berat karena kemarau, kondisi panas, bahan makanan kurang, maka Rasulullah SAW menyatakan sebagai bentuk nasihat, saya bentuk mengingatkan kepada para sahabat dan umumnya adalah kita sebagai umatnya, adalah dikala kita di tengah-tengah perjuangan, Rasulullah SAW menyatakan, laulallah, kalau bukan karena Allah, mata sedekahna tidaklah kita bisa bersedekah, wala sallaina tidaklah kita bisa salat, tidaklah kita bisa beribadah, adalah karena Allah, karena petunjuknya, taufiknya, karena nikmatnya, maka kita bisa menjalani ibadah dan menjalani amal saleh. Walaisal ais illa aisul akhirah, dan tidaklah kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kalau di dunia kita perlu perjuangan, perlu menegakkan berbagai ibadah, amal saleh, perlu kita meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk kita mempelajari, mengkaji agamanya Allah. Bahkan tidak cukup mengkaji, mempelajari semata, tidak cukup hanya mengerti. Sementara untuk mengerti pun kita butuh kesabaran, butuh meluangkan waktu, tenaga. Dikala-kala kita tengah-tengah kesibukan, tengah banyaknya aktivitas kegiatan, Namun kita tahu, kita sadar bahwasanya agama adalah perkara yang paling urgent, paling penting, yang tidak boleh kita kesampingkan, tidak boleh kita tinggalkan. Bahkan ini adalah kunci keselamatan bagi kita, kunci kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kita adalah kita berpegang teguh kepada agamanya Allah. Kita isi untuk kita menjalani apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka ini adalah butuh kesabaran, butuh kesungguhan, butuh istiqamah. Untuk kita senantiasa jaga. Dan sekali lagi, tidak hanya cukup itu saja. Tidak cukup untuk kita mempelajari, mengkaji, yang kemudian kita diberi pengertian, diberi pemahaman. Tetapi lebih lagi dibutuhkan perjuangan dan kesabaran, kesungguhan dan keistiqomahan adalah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kita komitmen dengan bimbingan ilmu, tidak mengkhianati ilmu, tidak menyelisih ilmu. Ini sekali lagi juga dibutuhkan perjuangan. Jihad nafs, jihadnya jiwa kita. Untuk kita ajak berjuang, mengkaji, mendalami agamanya Allah, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita dibutuhkan untuk juga jihad untuk menyebarkan agamanya Allah, untuk mendakwahkan agamanya Allah. Tawasau bilhaq, menegakkan nasihat kepada al-haq, itu juga membutuhkan kesabaran, sehingga dilengkapi dengan tawasau bisabr, saling bernasihat untuk sabar. Ini memberikan faedah ya ikhwan jazakumullah untuk tegaknya al-haq, dan juga untuk kita bisa mempertahankan as-sabr pada diri-diri kita. Butuh kita ini nasihat. Dan nasihat itu adalah bisa terwujud, terlaksana kalau saling. Nah, saling. Tidak bisa hanya sendiri saja. Tapi juga saling. Satu dengan yang lainnya. Di antara kita semuanya. Di antara ikhwan. Di antara saudara. Seiman. Tawasau. Itu ada muqabalah. Tawasau itu namanya saling memberi nasihat. Nah, saling memberi nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama tegak dengan nasihat. Maka mindak bisalaf, kebiasaan salafun as-salih ya ikhwan, dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka terus menerus tiada henti mereka bermajelis. Bermajelis di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam atau bermajelis di hadapan sahabat yang lainnya. Nah, agar tegaknya nasihat, agar tegaknya ad-din. Tanpa itu, ya ikhwan, hidup kita menjadi awam. Bahkan na'udzubillah, hidup bisa menjadi lebih jelek daripada binatang ternak. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati, tetapi tidak untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Mereka punya pendengaran, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayatnya Allah. Mereka punya penglihatan, tetapi tidak untuk melihat tanda-tanda besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala katakan, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ketika Allah Ta'ala berikan anugerah berupa hati yang semestinya dia gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dia diberi oleh Allah karunia pendengaran yang semestinya untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nasihat, mendengar bimbingan, taujihat, arahan-arahan dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, tapi tidak dia tempuh yang demikian. Mereka punya penglihatan yang mestinya digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kuasanya Allah. Ayatul kauniyah yang tidak bisa dipungkiri berupa alam semesta. Ini adalah tanda ayat menjadi bukti kebesaran dan Maha Agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu semakin sebenarnya dia mengenal Allah, semakin dia tunduk patuh kepada Allah, namun hal itu tidak ada pada dirinya. Maka ketika kondisinya demikian, Allah Ta'ala nyatakan ulaika kal an'am bal hum adzal wa ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Nah, ma'afanul jazakumullah. Kita mesti menghilangkan kelalaian untuk kita senantiasa diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kita punya jasmani namun juga rohani. Kalau dua-duanya tidak diperhatikan, hancur jasmani dan rohani. Kalau diperhatikan cuma satu saja, jasmani, rohaninya tidak, itu hancur juga. Hancur dalam, dan itu lebih fatal daripada hancurnya luar jasad. Kalau kita begitu peduli dengan jasad kita, jasmani kita, sakit sedikit diobatin, sakit sedikit diperiksain. Nah, apalagi kalau sakit itu kategori penyakit bahaya. Nah, maka kita semakin serius untuk mengobatinya, untuk cari dokternya. Bukan sekedar dokter biasa, dokter spesialis. Nah, biaya dikeluarin dan sebagainya. Nah, itu belumlah sempurna untuk kita menjaga diri kita, hingga kita juga perhatian, bahkan lebih perhatian kita kepada rohani kita, kalbu kita, jiwa kita. Nah, ikhwani wa jazakumullah. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui kalau rohani pun rawan terhinggapi berbagai penyakit-penyakit. Rohani pun sangat rentan dengan berbagai virus-virus berbahaya, berbagai bakteri-bakteri yang berbahaya. Bahkan banyak orang yang sudah kondisinya kronis jiwanya. Nah, mati hatinya sebelum jasadnya mati. Hatinya sudah dikubur oleh jasadnya sebelum jasadnya dikubur di lahatnya. Tidak sadar, tidak merasa kalau dirinya sakit, dirinya diambang bahaya besar. Kenapa? Anzaqullah, karena al-jahl, karena kebodohan, tidak mengkaji mendalami agamanya Allah, karena jauhnya dari nasihat. Nah, kalau penyakit badan dia tahu, oh ini sakit ini namanya, maka dia pun bahkan ketika belum tahu segera pengen tahu ini penyakit apa, obatnya apa, dokternya yang mana yang pas. Tapi kalau dirinya nggak sadar kalau dirinya berpenyakit, nah itu dia tidak akan cari usaha. Bahkan ketika dia sudah kronis, bahaya, belum sadar. Ini umumnya penyakit jiwa, penyakit rohani yang banyak tidak disadari oleh manusia karena tidak adanya ilmu umumannya. Alimahuman alimah jahilahum man jahilah. Mengetahuinya orang yang tahu, tidak mengetahuinya orang yang tidak tahu. Maka ikhwan yang jazakumullah, sekali lagi kelalaian itu harus kita hilangkan untuk kita senantiasa diingatkan agar tidak menjadi kita orang-orang yang lalai. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian seperti orang-orang yang lalai, lupa kepada Allah sehingga Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, merekalah orang-orang yang fasik, yang kharij anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Taat saja enggak tahu. Taat kepada Allah enggak tahu. Waktunya sholat, enggak sholat. Waktunya puasa, puasa pun terpaksa. Menutup rasa malu. Kalau enggak ada di tengah manusia, dia pun berbuka, dia pun enggak puasa. Sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sehat, berupa harta. Sudah mampu untuk ke tanah suci menjalankan ibadah haji. Juga tidak ada tergerak hatinya. Tidak ada ketaatan. Tidak tahu apa itu taat. Ikhwan jazakumullah. Maka ini banyak menimpa manusia. Tak terkecuali adalah manusia-manusia yang Islamnya itu adalah Islam sekedar tertulis di kartu identitasnya. Tak terkecuali adalah orang Islam yang ya Islam-Islam keturunan rata-rata. Islamnya dan terimanya dari orang tua, kakek neneknya, atau lingkungannya. Nas'allah salamah wal'afiyah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Kita mohon penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri-diri kita dari berbagai penyimpangan, dari berbagai kelalaian. Disinilah pentingnya untuk kita saling mengingatkan. Pentingnya kita senantiasa bermajelis ilm, majelis zikir, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Masra ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Az-Zara'i Al-Ma'ruf bin Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Ta'ala. Kitab yang sangat bagus, yang memuat tentang faedah-faedah ilmiah, nasihat-nasihat aliyah, nasihat-nasihat yang tinggi. Semoga kita bisa memetik faedah-faedah yang beliau sebutkan dengan kita membacanya dengan bertahap insyaallah taala. Masih di pembahasan yang pertama, sebuah kaidah jaliyah, resep untuk kita bisa mengambil faedah, manfaat dari kalamullah, firman Allah, dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dari Al-Quranul Karim, yang telah kita ketahui, diantaranya pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Al-Quranul Karim menjadi petunjuk pedoman hidup kita. Satu perkara yang telah kita ketahui, tidak mungkin Al-Quran itu menjadi maksimal sebagai petunjuk, pedoman hidup kita kalau kita tidak mengerti isi dan kandungannya. Dan kita tidak bisa maksimal mengambil faedah, manfaat dari Al-Qur'anul Karim kalau kita tidak mengerti tentang makna dan kandungannya. Sebelum kita lanjutkan dari kitab Fawaid, saya nukilkan ucapan Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan ayat Allah taala di dalam surah An-Nisa ayat 174. Surah An-Nisa ayat 174. Haitsu qala Allah taala, di mana Allah taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai segenap manusia, dari ayat Allah taala yang berbunyi wahai segenap manusia, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan faedah berarti Al-Qur'an itu diturunkan, diperuntukkan untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Dan itulah makna ketika Allah taala mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmatan lil alamin. Apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam yang itu menjadi rahmatan lil alamin? Al-Qur'anul Karim. Nah, syariat agama Islam, dinul Islam, yang Allah taala mengutus rasulnya untuk menyampaikan kepada segenap manusia. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan bawa petunjuk dan agama yang hak. Maka peruntukannya adalah kepada seluruh manusia. Masalahnya adalah manusia ada yang menerimanya, menyambutnya, ada yang tidak. Ada yang mengimaninya, ada yang mengkufurinya. Yang mengimaninya pun ada level-levelnya, ada macam jenisnya. Ada yang keimanannya kuat, benar, murni, ada yang keimanannya lemah, kurang. Bahkan ada yang keimanannya salah, imanannya dusta. Maka Allah taala di dalam ayat ini menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, telah datang kepada kalian burhan mir rabbikum. Burhan artinya adalah dalilun wadihun qati'un. Dalil yang jelas, gamblang, pasti, kuat. Petunjuk yang mengarahkan kepada jalan yang benar, yang tidak ada salahnya, tidak ada menyimpangnya. Burhan, Al-Quran itu adalah burhan. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Kata Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan dari lafaz burhanum mir rabbikum, burhan wa dalil wal muradu biha al ayatul lati ja'at bihar rusul alaihim assalatu wassalam, wa a'damu ayatin ja'at bihar rasul ayatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwal qur'an alladhi baqiya ayatun lirrasul ila ayyadana Allah taala bi kharabil alam. Burhan mir rabbikum, burhan itu adalah dalil yang dimaukan adalah ayat-ayat yang telah dibawa oleh para rasul, dan yang paling agungnya dari ayat-ayat tersebut adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim. Nah, itu burhan mir rabbikum. Nah, dari lafaz burhan mir rabbikum beliau memberikan faedah annahu yajibu 'ala man lam ya'riful lughatal arabiyyah ay yata'allamaha, bahwasanya wajib bagi orang yang belum mengerti bahasa Arab, wajib untuk mempelajari bahasa Arab. Ini yang saya sebutkan pada minggu yang lalu. Di antara yang berpendapat wajib belajar bahasa Arab adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat. Nah, maka bagi yang punya waktu, kesempatan, kemampuan, masih bisa memahami, masih bisa berpikir, masih punya waktu untuk disisihkan, untuk diperuntukkan mempelajari bahasa Arab, wajib. Nah, yang menghalanginya padahal masih ada waktu, ada kemampuan berpikir, memahami. Nah, yang menghalanginya adalah belum ada azam, keinginan kuat, al-qasdu al-qawi, belum ada keinginan yang kuat, belum ada cita-cita yang kuat. Nah, belum ada kesemangatan, malas, ada yang takut. Belajar bahasa Arab, wangel, sulit, takut, belum dijalani, takut. Ikhana jazakumullah. Ini Al-Quran bahasa Arab. Allah Ta'ala tidaklah menginginkan kesulitan. Nah, dalam syariatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk ayat-ayat Allah berbahasa Arab. Masa kita enggak ada semangat untuk mempelajari bahasa Arab agar kita ngerti tentang ayat-ayat Allah. Yang ayat-ayat Allah itu sebagaimana yang jelas dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim kemarin adalah khitabun lana. Arah pembicaraannya itu untuk kita. Allah Ta'ala turunkan untuk kita, bukan untuk malaikat. Bukan untuk batu, pohon, bangunan, bukan. Diarahkan kepada kita pembicaraan itu. Masa kita tidak menyambutnya? Masa kita tidak mau memahaminya? Nah, dan kalau kita ini punya kesimpulan bahasa Arab itu sulit, itu kesimpulan yang keliru. Harus dirubah kesimpulan itu. Keliru, keliru besar. Dari situlah akhirnya membuat malas. Tidak ada semangat. Nah, mudah bahasa Arab. Syaratnya, kuncinya adalah sabar saja. Sabar. Satu yang mulia, yang berharga, itu memang harus sabar. Nah, kalau enggak sabar, enggak akan berhasil. Antum kerja saja supaya bisa hidup, perlu sabar. Nah, ini mempelajari bahasa Arab jauh lebih mudah daripada kita kerja mencari uang. Cari uang gak habis-habisnya. Saya yakin gak mau berhenti kerja sampai mati. Bahasa Arab, insya Allah, kalau kita pelajari, insya Allah, cuma beberapa tahun aja. Itu ilmu sekali untuk selamanya. Nah, kalau kita kerja dapat uang, mana untuk selamanya? Dapat sebentar habis. Cari lagi, walaupun capek, walaupun kadang kehujanan, keringatan, kita jalani itu. Ini yang lebih lagi bahasa Arab. Kita mempelajari, insya Allah sekali untuk selamanya. Nah, yang sulit memang ada sulit itu, tapi bukan bahasa Arabnya, yang sulit orangnya. Mau belajar baru seminggu berhenti, belajar baru sebulan monggo, dua bulan, tiga bulan, habis itu baru mulai lagi dari nol lagi. Nah, start lagi, 4 bulan jalan, mogok lagi. Nah, itu sulit. Itu sulit. Tapi yang sulit bukan bahasa Arabnya, orangnya kalau itu. Nah, saya bilang kepada santri-santri itu, ya ikhwan, namanya santri, ya asal dia rutin ikuti pelajaran bahasa Arab 2 tahun, 3 tahun, insya Allah. Istilahnya orang itu kemampuannya beda-beda memang. Ya, kemampuannya beda-beda untuk menalar, memahami. Tetapi, taruhlah. Ya, sebodoh-bodohnya orang artinya. Otaknya ini sedetil-detilnya itu kalau bahasanya ya. Nah, Pak, ya ini sulit untuk mencerna. Asal sabar. Namanya santri, pasti insya Allah bisa bahasa Arab. Yang pintar mungkin 2-3 tahun selesai. Asal sabar. Yang 6 tahun selesai juga. Nah, ini yang hadirzakumullah. Tapi kalau sudah dapat nikmatnya, subhanallah. Gimana tidak? Ayat Al-Quran langsung tembus ke dalam hati. Nah, kalimat-kalimat yang didengar atau ketika dia membaca qiraatul Quran. Nah, maknanya tahu, pengertiannya tahu. Apalagi kemudian sembari berjalan sedikit demi sedikit mempelajari tafsirnya. Mempelajari isi dan kandungannya. Alhamdulillah. Sekarang juga dipermudah. Kajian-kajian tafsir sudah banyak dibawakan oleh asatidzah, ustadz-ustadz kita. Tinggal dengarkan. Nah, di-download, di-copy, dengarkan audionya. Nah, gunakan waktu. Al-Quran. Kita harus ngasih ikhwanul jazakumullah untuk kita. Bukan untuk Al-Quran. Untuk diri kita. Porsi hidup kita untuk Al-Quran. Porsi hidup kita untuk Al-Quran. Untuk dapat gelar dokter. Buku tebal-tebal. Bahkan bahasa Inggris dilalap. Iya kan? Nah, bangku yang keras di situ dimakan. Makan bangku. Ya kan? Puluhan tahun dijalani. Itu porsinya luar biasa. Nah, mereka yakni berlomba-lomba mengejar prestasinya. Al-Quran tidak ada. Nah, tidak ada jatah, tidak ada porsi. Ini terlalu. Nah, mengingatkan yang senyampang insya Allah semoga Allah Ta'ala pertemuan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Ihmanizzabnumah. Sahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan yang menjelaskan petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda. Nah, mari kita mulai sekarang punya program porsi untuk Al-Quran. Ramadan porsinya apa? Tiap hari berapa halaman yang mesti kita baca? Di antaranya Ramadan supaya minimal 1 kali khatam untuk sebulan. Kalau itu tidak kita programkan, khawatir kita nanti masuk lalai lagi. Orang-orang yang lalai punya waktu dikalahkan. Sekarang yang kalau pegang HP aja porsinya berapa jam itu sehari kalau mau dikumpul. Dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Al-Quran tidak ada porsinya. Alhamdulillah. Ramadan. Nah. Kemudian programkan. Mana halaqah majelis bahasa Arab. Kalau memang ya ini ada, ikutin. Atau sekarang alhamdulillah juga ada audio-audio asatidah yang membahas bahasa Arab, sudah ada, tinggal copy. Nah, dijadikan sebagai tambahan untuk mempermudah, mempercepat kita mempelajari bahasa Arab. Nanti kalau sudah paling tidak nahwu dasar, sudah bisa baca kitab, nah itu. Terus tambah belajar kitab, tambah kitab, itu nanti nanti kita butuh untuk nerjemahnya kata per kata. Nah, disitulah kemudian bertambah-bertambah perbendaharaan kosakatanya. Nah, semakin itu juga kita dipermudah untuk bisa memahami Al-Qur'anul Karim. Disinilah unsur yang menjadikan bahasa Arab itu wajibnya adalah karena sebagai sarana yang mengantarkan kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Maka tak heran kalau beliau mengatakan annahu yajibu 'ala man lam ya'rifil lughatal arabiyyah ay yata'allama. Bahwasanya wajib bagi orang yang tidak ngerti bahasa Arab untuk mempelajarinya liyatawassala ilal istifadati minal Qur'an, agar bisa mengantarkan kepada mengambil faedah, bisa mengambil faedah dari Al-Qur'an. Nah, kita membaca misalnya surah Al-Kausar. Kita lihat terjemahnya, kita ngerti dari si bahasa Arabnya, sudah. Ketika kita membaca Al-Quran, lebih terasa dalam hati kita. Ngerti si kandungannya. Kalau tidak, kapan? Kita sudah hafal surah Al-Kausar, kita baca, tapi tidak pernah kita apa maknanya, isi kandungannya, apa yang dimaksud adanya. Maka itu tidak connect ke hati. Tidak nyambung. Cuma sebatas lisan atau baca sebatas qiraah. Kalau dibaca imam, sebatas kita simak, mendengar saja. Nggak bisa connect langsung ke hati kita. Nah, maka kurang sisi Al-Quran menjadi burhan. Al-Quran menjadi nur. Al-Quran menjadi furqan. Al-Quran menjadi huda. Al-Quran menjadi, yaitu nasihat. Mau'idoh. Ini ikhwanizzakumullah. Ini kita tekankan kembali ikhwanizzakumullah karena pentingnya permasalahan ini. Apalagi mayoritas dari kita semua masih muda-muda. Masih sangat kesempatan peluang untuk bisa belajar bahasa Arab. Nah, kita ini mau mengikuti salafus soleh. Salaf itu bahasa Arab dikuasai. Mau mengikuti salafus soleh. Nah, belajar bahasa Arab, dipacu, kasih semangat, hilangkan bahasa Arab sulit. Enggak sulit, mudah. Nah, sulit kamu kalau kamu enggak ada semangat, enggak ada menyediakan waktu untuk mempelajarinya. Pelajari sulit itu di awal-awal. Nanti kalau sudah ibarat orang kenalan, ada punya guru nahu dari zaman dulu mengatakan demikian. Ibarat orang belajar bahasa Arab itu kenalan. Sekali bertemu, nanti akan gampang lupa. Namanya baru sekali bertemu. Nah, kalau kita kenalan sama orang, baru sekali ketemu. Namanya siapa? Nama saja, kalau cuma sekali bertemu. Besok sudah lupa, besok ketemu lagi. Siapa nama antum ya? Kan begitu. Nama saja lupa. Tapi kalau sudah sering-sering, bukan hanya namanya. Rumahnya tahu, nah, jumlah anaknya tahu, kesukaannya tahu kalau sudah sering-sering. Nah, sudah bersahabat, sudah ngerti pokoknya. Rinciannya ngerti, sudah sahabat dekat. Itu semakin sering bertemu, semakin ya kenalannya semakin. Begitu juga bahasa Arab. Kenapa? Nanti ya diulang-ulangnya itu saja. Ya ada fi'il, ada fa'il. Nah, kaidahnya pasti. Kalau bahasa Arab itu bukan bahasa meraba-raba. Ilmu pasti itu. Banyak kaidah-kaidah, tapi sekali lewat nanti belum terlalu ngerti. Nanti kedua, ketiga, keempat. Kalau sudah sering-sering ketemu, ya sudah. Kuasa itu. Gampang. Ikhwanizzakumullah. Maka jangan jemu-jemu, jangan jenuh untuk sering bertemu dengan bahasa roh. Ini sangat penting untuk kita bisa istifadah, mengambil manfaat, mengambil faedah dari Al-Quran Karim, dari kalam Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf di ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang pertama, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'kilun. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inilah ayat-ayat kitab yang menjelaskan, yang jelas dan menjelaskan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian, sungguhnya kami menurunkannya Quran Arabian, berbahasa Arab. Quran berbahasa Arab. La'allakum ta'kilun, agar kalian berakal. Nah, jadi Al-Quran itu memang untuk difahami. Modalnya akal kita. Itulah. Modalnya akal kita, hati kita. Kalau akal dan hati kita jauhkan dari Al-Quran, kapan bisa paham? Kapan bisa ngerti? Ini khanil zakumullah. Nah, inilah memuatkan, menegaskan faedah yang dibawakan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah di bab awal ini di kitab Fawaid. Kita lanjutkan insyaallah taala. Pada pertemuan kita yang terakhir, beliau memberikan kaidah secara umum bahwasanya sesuatu itu bisa membawa pengaruh, ada efeknya. Memang pertama, satu, sesuatu itu berefek, berpengaruh. Nah, yang kedua adalah objek yang dipengaruhi, memang dia siap mendapatkan atau menerima efek atau pengaruh tersebut. Yang ketiga adalah syaratnya terpenuhi. Nah, syaratnya untuk ada pengaruh atau efek. Yang keempat, tidak ada penghalang. Tidak ada unsur penghalang. Nah, ini umum, bahasa umum. Contohnya, kalau di kita bahas sebelumnya kitab Adda wa Dawa, obat, penyakit dan obatnya, bahasanya itu seperti itu. Namanya obat, itu asalnya dia ada efek. Kalau, satu, obatnya itu pas dengan orang yang diberi obat, itu ada kesesuaian, yang diberi obat juga siap. Nah, ada kesesuaian dengan orang yang diberi obat. Sakitnya apa? Tuh. Kemudian syaratnya terpenuhi. Artinya aturan obat itu dipenuhi. Minumnya berapa kali? Misalnya dosisnya seberapa? Itu terpenuhi sesuai dengan aturan, ya kan? Yang keempat, tidak ada kontradiksinya, tidak ada penghalangnya. Kalau minum obat ini misalnya, ya, jangan ada aturannya, jangan begini, yang ada lawannya. Kalau nanti lawannya itu ada, bisa dia menetralisir obat itu, nggak ada gunanya obat itu. Kamu habiskan sesuai dengan dosisnya sudah, waktunya juga sudah, misalnya sesuai dengan penyakit antum sudah, tapi kontradiksi yang ada di situ antum langgar, maka cuma obat itu netral, tidak ada efeknya. Itu kalau bahasanya obat. Ikhwanul Zabullah. Demikian pula, beliau memberikan pengertian tentang Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim itu adalah jelas mendatangkan manfaat, faedah. Nah, makanya pembahasannya di surah Qaf ayat 37, Allah Ta'ala berfirman, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ini pembahasan. Sesungguhnya ada pada yang demikian tadi, yakni ayat-ayat yang sebelumnya, dari ayat yang pertama dari surah Qaf sampai pada ayat ini, Allah Ta'ala mengisyaratkan apa yang disebutkan oleh Allah di ayat-ayat sebelumnya, baik itu tentang peringatan-peringatan yang ada di ayat-ayat surah Qaf, tentang kabar-kabar gembira, tentang ancaman, tentang surga, tentang neraka, tentang nikmat dan sebagainya, itu ladzikra, sungguh terdapat peringatan, sungguh terdapat pelajaran. Nah, bermanfaat adanya peringatan dan pelajaran bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki kalbu, hati. Au al-qasam'a, atau orang yang dia mencurahkan pendengarannya, wahuwa syahid, dalam keadaan syahid, menyaksikan hadir hatinya. Baik dia membaca langsung dengan hatinya hadir, hati yang hidup, dia pun meresapi, merenungi, tadabbur, dia tadabbaru ayatihi, dia pun mentadabburi ayat-ayatnya, sehingga dia pun meresap ayat. Nah, tidak sebatas di bacaan lisan, tidak sebatas di rongkongan, tapi masuk ke dalam kalbu. Nah, atau kalau dia tidak membaca langsung, dia belum dengar, dibaca oleh orang lain, qori', imam. Ketika dia menjadi makmum mendengar bacaan imam, dia ngerti. Nah, ayatul rahmah, dia merasakan luasnya rahmatnya Allah, sehingga timbullah harapan untuk mendapatkan rahmat tersebut. Ayatul azab, maka tumbuhlah rasa khauf, rasa takut terhadap azabnya Allah. Nah, demikian. Ayat tentang surga, tentang neraka, tentang perintah, tentang larangan, tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu yang memberikan pelajaran, memberikan hikmah yang besar, sampai pada kalbunya. Nah, ini yang dijawab. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang dia memiliki kalbu, hati yang hidup, au al-qasama, atau orang yang dia mencurahkan pendengarannya, wahuwa syahid, dalam badan syahid, hadir hatinya. Kata Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ai hayyun qalbu, hati yang hidup. Nah, wa qawlu alqa sam'a, atau orang yang mencurahkan pendengarannya, ai wajjaha sam'ahu wa asgha hasatan sam'ahu ila ma yuqalu lahu wa hada sartut ta'assuri bil kalam, mengarahkan dan mencurahkan pendengarannya, panca indera pendengarannya, untuk menyimak, didengar dengan baik-baik. Nah, makanya itulah Allah Ta'ala memberikan modal bagi kita dari sejak kita lahir, ada qalbu, ada as-sam'u, ada al-basar. Nah, utamanya adalah qalbu wa sam'u. Kalau basor, terkadang Allah Ta'ala uji seorang enggak bisa melihat. Tetapi selama masih bisa mendengar, hatinya bisa memahami, maka sampailah ayat-ayat Allah. Nah, bahkan betapa banyak ulama buta. Nah, makanya pendengaran, kolbu. Nah, sebelum masuk kolbu, itu modalnya adalah husnu asam. Bagusnya mendengar. Kalau pendengarannya itu konsentrasi, diarahkan, maka masuklah ke dalam kolbu. Ah. Tapi kalau pendengarannya tidak terarah kepada pembicaraan atau ucapan yang sampai kepada dia, itu podoai enggak kerung, sama saja enggak dengar namanya. Nah, orang bilang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, enggak sempat masuk. Nah, enggak dengar, mana bisa masuk? Namanya enggak dengar, enggak sempat masuk. Ihsan jazakumullah. Nah, makanya Allah Ta'ala sebutkan, wa idha tuliyat alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha kana fi udunaihi waqra. Ketika dibacakan kepada dia ayat-ayat kami, walla, dia berpaling, mustakbir, sombong, menyombongkan diri, berpaling, merasa enggak butuh dengan ayat-ayatnya Allah. Tidak perlu untuk mendengar ayat-ayat Allah. Sombong. Ka'alam yasma'aha. Seakan-akan dia tidak mendengarnya. Ka'anna fi udunaihi waqra. Seakan-akan di kedua telingatnya itu ada sumbat. Ada penutup. Enggak sempat masuk kan? Enggak sempat. Nah. Enggak sempat masuk ke dalam kalbu. Ya ada pengaruh bacaan Al-Qur'an. Padahal aslinya wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatum imana. Ayat-ayat itu pun bisa menambah bagi mereka keimanan. Ketika mendengarnya, baru mendengarnya sudah tambah imannya. Mestinya demikian. Tapi tidak ada taksir, tidak ada pengaruh, tidak ada efeknya itu. Bacaan Al-Qur'annya atau ayat yang dia dengarnya. Kenapa? Ka'anna fi udunaihi waqra. Seakan-akan pada telinganya itu ada sumbat. Nah, antum kalau Ramadan imamnya bacaannya apalagi enak, panjang, Masya Allah, nikmat. Nah, hanya zakat. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, ayat demi ayat dibaca. Nah, ibarat tetesan-tetesan embun rasa. Nah, hati kita yang dalam sehari banyak kesibukan, banyak pikiran, banyak masalah, banyak problem. Ibarat itu kalau tenggorokan, hati kita ini kering, haus. Maka ketika ada buka, datang. Nah, apa? Es. Apa? Degan atau es belewah. Masya Allah. Tenggorokan. Nikmat. Jumlu. Nikmat. Kan begitu? Hati kita juga begitu. Seharian tersibukkan dengan banyak hal hati kita. Dah, dalam keadaan kering. Mendengar bacaan Al-Quran. Seger mestinya. Kan begitu? Dapat tetesan-tetesan yang menyegarkan. Membawa rahah. Nyaman. Tenang. Karena itu adalah kalamullah. Dzikrullah, isinya adalah dzikrullah. Afdhalul dzikr, terutama-utama dzikir adalah membaca Al-Qur'an. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Semestinya ketahuilah dengan dzikrullah itu menjadi tenang, nyaman hati. Nah itu. Sehingga ketika misalnya tarawih mendengar bacaan imam, rasa di hati. Ada tetesan-tetesan nasihat. Rasa di hati. Satu, dua, tiga. Subhanallah. Dinasehati. Zadat hum imana, bertambahlah keimanan. Kalau kita semakin panjang bacaan Al-Quran, semakin kepalanya yang angguk-angguk. Nah, angguk-angguknya bukannya nyaman dengan bacaan mendengar bacaan Al-Quran, nyaman karena ngantuknya. Nah, ya Allah. Nah, maka Al-Qasam'a mencurahkan pendengaran. Mengarahkan pendengaran, panca indera pendengarannya, ilama yukalulahu, terhadap apa yang dikatakan kepada dia. Sementara Al-Quran adalah kitab lana, arah pembicaranya ke kita. Wahada sartut ta'asur bil kalam, ini merupakan syarat bisanya ucapan itu ada asar, ada pengaruh. Ya, jadi ucapan yang sampai kepada kita, suatu yang kita dengar itu berpengaruh pada kita kalau kita mencurahkan pendengaran kita. Kalau pendengaran sudah enggak kita curahkan, enggak kita konsentrasikan, enggak kita arahkan kepada pembicaraan tersebut, kita enggak akan paham, enggak ngerti apa itu pembicaraan tadi. Wa qaluhu wa huwa syahid, dan firman Allah Ta'ala yang wa huwa syahid au al-qasam'a wa huwa syahid, syahid ay sahidul qalbi hadirun ghairu ghaibin, yakni sahidul qalbi, menyaksikan hatinya. Kata-kata syahadah itu menyaksikan yang diikuti oleh ilmu, ngerti dalam hatinya, itu kata-kata syahadah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi, itu syahadah. Itu berupa pernyataan yang ada ilmu, harus ada syarat ilmunya, ngerti. Sahidul qalbi, hatinya hadir, yakni hadirun ghairu ghaib, hadir, tidak hilang hatinya. Hatinya tidak, yakni lagin, bukannya hatinya kemudian terselimurkan, terlalaikan kepada perkara-perkara yang lain. Betul-betul yang didengar itulah yang dia rasakan dalam hatinya. Nah, itu namanya pendengaran yang bagus. Husnu sama. Makanya kalau santri itu rumusnya gini, diberitahu oleh para ulama. Pertama, husnu sumti, bagus diamnya. Santri kalau belajar harus diam. Nah, jangan ribut, jangan usrek, banyak gerak, diam. Makanya para sahabat ketika mendengar nasihat-nasihat dari Rasul, ka'anna ala ru'usina toir, seakan-akan di atas kepala kami ini ada burung. Terus ada. Enggak pergi. Kenapa? Tenang. Nyimak. Seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Sehingga burung itu enggak terbang. Karena menunjukkan tenangnya. Husnul sumti, bagus ketika diamnya, tenangnya. Yang kedua syaratnya husnul sam'i, bagus pendengarannya. Diam tapi enggak dengar, ini namanya patung. Patung berkedip. Nah, kelihatannya kedip-kedip terus. Nah, bagus diamnya, bagus pendengarannya. Yang ketiga ada husnul fahmi, bagus pemahamannya. Nah, bagus pemahamannya. Itu rumusnya kalau mau belajar sukses. Konsentrasikan pendengaran, konsentrasikan penglihatan, konsentrasikan hati. Ini yang harus aku. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Al-Imam Ibnu Qutaibah, beliau gelarnya Ibnu Qutaibah ini adalah khatib ahli sunnah, tukang khutbahnya ahli sunnah. Nah, kalau bahasa kita apa ini? Singapudio. Nah, ahli ini pidato. Gitu ya. Retorikanya bagus ketika menyampaikan ini ceramah atau pidato. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qutaibah, namanya adalah Abdullah, kunyahnya Abu Muhammad. Abu Muhammad Abdullah Ibnu Muslim Ad-Dainuri, kenal dengan Ibnu Qutaibah. Beliau sekitar tahun yakni 213 Hijriah. Kata beliau, istami' kitaballah, dengarkanlah kitabullah Al-Qur'an. Wa huwa sahidul qalbi wal fahmi, dalam keadaan hadir hatinya dan pemahamannya. Menghadirkan hati dan pemahamannya. Laisa bighafilin wala sahin. Tidak sebagai orang yang lalai atau orang yang yakni sahin, lupa. Ghafil, lalai. Yakni ada di hadapannya Al-Qur'an, mungkin membaca atau dia mendengar, tapi hatinya rekreasi, tamasya kepada yang lain. Kalau sudah tamasya itu, nanti dengarnya biar ada konsentrasinya. Wala syahid, dan tidak lupa, terlupakan dengan perkara-perkara yang lain. Ini juga disebutkan di dalam kitab yakni Gharibul Quran Al-Imam Al-Asfahani. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam Qayyim, kalau tadi beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qutaibah, Abu Muhammad Abdullah Ibnu Muslim Ibnu Qutaibah rahimahullah. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa huwa isharatun ilal mani' min husuli ta'sir. Ini menjadi isyarah. Keterangan Ibnu Qutaibah ini tadi menjadi isyarah adanya kepada adanya mani, penghalang dari tercapainya efek atau pengaruh Al-Qur'an. Jadi apa? Lalai, lupa. Hatinya terlalaikan dan terlupakan oleh perkara-perkara yang lain, urusan-urusan yang lain, sehingga tidak memahami dengan bagus terhadap Al-Qur'an. Tidak mendengar dengan bagus terhadap Al-Qur'an. Wa wasahul qalbi, yakni lalainya hati. Wa ghaibatuhu, tidak hadirnya hati. Anta aku lima yukalulahu, terhadap untuk memikirkan, memahami apa yang diucapkan kepada dia. Diarahkan pembicaraan itu kepada dia. Wa nadaru fihi wa ta'amuli, tidak memperhatikannya, tidak merenunginya. Inilah sehingga keluar dari istifadah bil Qur'an, bisa mengambil Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna bil Qur'an am ala qulubin aqfalu. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? berusaha mengerti dan memahami Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah pada hati-hatinya itu ada aqfal, qafl. Ada gembok, terkunci hatinya. Nah ini, ketika hati belum terbuka, belum dihadirkan untuk memahami dan mengerti Al-Quran. Sehingga bacaan yang didengar atau bacaan yang dia baca langsung terhadap Al-Quran sekedar lewat, sekedar bacaan. Kurang pengaruh, tidak ada pengaruh bahkan. Makanya, ikhwanul jazakumullah, tadi, ya, mulai kiatkan, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Kemudian ketika membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, hadirkan hati, bagus pendengaran, wa insyaAllah. Maka fungsinya Al-Quran, inna fi dzalika ladzikra, sungguhnya pada ayat-ayat itu terdapat pelajaran dan peringatan, ini akan kita dapatkan. Sampai di sini mungkin pembahasan kita tentang faedah ini, jazakumullah, sedikit demi sedikit, karena ini permasalahan penting. Permasalahan penting. Buat untuk hidup kita, waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ada yaitu porsi untuk Al-Quran. Yang belum ada, harus planningkan. Porsi untuk Al-Quran. Antum yang paling tahu waktunya. Kalau jam kerja malam, waktu yang longgar untuk Al-Quran, membaca dan memahami Al-Quran. Nah, kapan? Antum yang tahu. Kalau jam masuk pagi, kapan? Kalau enggak. Demikian. Harus ada porsi. Terlebih, insya Allah kita start mulai Ramadan paling tidak. Ya kan, jazakumullah. Giatkan baca Al-Quran, giatkan memahami Al-Quran, hadiri majelis-majelis, membahas tentang ilmu, karena ilmu yang dibahas adalah ilmu dari ayat-ayat Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi, itu adalah sebagai sarana untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Namun, supaya lebih untuk kita istifadah tadi, ketika kita sendiri, ketika kita membacanya, sendiri atau kita mendengar, supaya lebih, yakni pengaruhnya Al-Quran, modalnya tadi, ya, termasuk adalah belajar bahasa Arab. Nah, banyak ikhwan-ikhwan yang sudah bisa untuk ngajari, saya dorong untuk ngajari ikhwannya. Nah, cari guru untuk bisa belajar bahasa Arab. Terus, jangan yakni patah semangat, patah arang, sabar untuk mempelajarinya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kita mempelajarinya itu sudah bernilai ibadah. Nah, insyaAllah, semoga Allah Ta'ala memudahkan agar Al-Quran itu betul-betul Allah, menjadi kalamullah yang Allah Ta'ala jadikan petunjuk bagi hidup kita, pengaruh untuk memperkokoh, memperkuat iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah selama Ramadan taklim kita, kita konsentrasikan di ma'had. Ada jadwal ba'da duhur, juga ada jadwal menjelang iftar sekitar jam 5. Ada taklim, insyaAllah. Adapun kajian kita di tempat ini atau tempat yang lainnya, insyaAllah kita sambung ba'da Ramadan. Inilah insyaAllah. Ini yang mungkin saya sampaikan, kita akhiri dengan